Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dengan syarah atau penjelasan dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Fadilatul Syekh Abdullah Alu Bassam rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan bab at-tarhib min masawi'il akhlaq. Bab peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan tinggal tersisa satu hadis lagi pada bab ini tentang akhlak-akhlak yang tercela. Sehingga pada malam hari ini insyaallah kita selesai dari bab ini, bab peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Baik, kita lanjutkan hadis yang terakhir. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadur rijali ilallah, manusia yang paling dibenci oleh Allah, atau orang yang paling dibenci oleh Allah, al-aladdul khosim, adalah orang yang paling keras penentangannya. Atau penentang yang paling keras. Al-hadis akhrajahu Muslim dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, hadis yang sangat pendek yang menunjukkan bahwasannya di antara orang yang paling Allah benci adalah orang yang paling keras penentangannya, yaitu orang yang keras kepala, ya. Ketika bertikai atau ketika berselisih, ya. Orang yang paling keras kepala membela kebatilan. Baik. Al-aladdu itu dari kata al-ladud, yang maknanya manistaddat khusumatuhu. Al-ladud, orang yang keras permusuhannya. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 97, wa tundhiru bihi qaumal ludda. Ludda dari kalimat atau kata al-ladud. Dan engkau memberikan peringatan dengan Al-Qur'an, ya, terhadap kaum yang ludda, kaum yang keras penentangannya, atau kaum yang menentang, ya. Ai mujadilina bil batil. Orang yang menentang, mendebat dengan kebatilan. Adapun al-khasim, maknanya alladhi yahujju man yukhasimu. Wadhalika yakunu muharraman idza kana fi batil. Orang yang mendebat lawannya, ya, dengan perdebatan, ya. Dan yang seperti ini hukumnya haram apabila dalam rangka membela kebatilan. Adapun mendebat atau menjelaskan dalam rangka untuk membela kebenaran, ini amrun matlub, perkara yang dituntut. Wajadilhum billati hiya ahsan. Allah berfirman, dan debatlah mereka, bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ini makna kosakata dari hadis di atas. Abghadur rijali ilallah al-aladdul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras penentangannya atau orang yang keras kepala. Keras kepala membela kebatilan. Ma yu'khadhu minal hadis. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-aladdu huwal khosimu syadidul khusumah wa syadidul ta'ba. Al-aladdu adalah orang yang keras permusuhannya, lawan yang keras permusuhannya dan keras kebenciannya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 204, wa huwa aladdul khisam. Ini potongan ayat. Sedangkan dia adalah aladdul khisam, penentang yang paling keras. Ucapannya nah, menarik perhatian. Ya. Susunan kalimatnya menarik perhatian. Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Orang yang keras kepala membela kebatilan. Wa qala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Maryam ayat 97, wa tundhiru bihi qauman ludda. Dan dengan Al-Qur'an tersebut engkau memberikan peringatan kepada kaum yang ludda, yang keras penentangannya. Falladudu asyadidul khusumah. Maka seorang yang ladud, ya, pakai dal, seorang yang ladud adalah orang yang keras permusuhannya. Ya. Yubgiduhullahu ta'ala. Orang seperti ini dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lianna misla hadza la yuridu bila jajihi talab al-haq wal wusula ila shawab. Karena orang yang seperti ini, yang keras penentangannya, yang keras kepala, ya, orang yang seperti ini dia tidak menginginkan untuk mencari kebenaran, ya, dengan sikap keras kepalanya, ya. Nah, dengan sikap keras kepalanya ini dia tidak menginginkan mencari kebenaran, tidak. Dan tidak menginginkan sampai kepada kebenaran, ya, atau meraih kebenaran. Wa inna ma yuridu an yudhhiru ala mujadilihi wa mukhasimihi walau bil batil. Hanya saja dia ingin apa? Ingin menampakkan kemenangan, ya, terhadap lawan debatnya, ya, atau musuhnya, ya, lawan naam yang berselisih dengannya, walau bil batil, ya, dan dia ingin menampakkan kemenangan tersebut walaupun dengan cara yang batil. Nah, itu dia mendebat lawannya dengan cara yang batil atau mendebat lawannya dalam rangka membela kebatilan. Dia mendebat lawannya bukan untuk mencari kebenaran, bukan. Kalau untuk mencari kebenaran, ketika dia mendebat lawannya, kemudian nampak kebenaran, nah, maka dia akan tunduk dengan kebenaran. Nah, ya. Tapi ini tidak mencari kebenaran. Nah, yang penting pihaknya benar. Nah, apapun alasannya, ya, kubunya, nah, yang benar. Nah, walaupun lawannya telah menjelaskan dan memberikan hujjah, dalil, ya, nah, yang kuat, ya, yang jelas dan gamblang dengan bukti-bukti yang nyata, ya, nah, tetapi dia, nah, tidak akan mengikuti kebenaran tersebut, ya. Karena dia ketika berdebat, dia tidak menginginkan untuk mencari kebenaran, ya, melainkan ingin menampakkan kalau dia itu yang, nah, menang dalam berdebat, ya, walaupun dengan cara yang batil dia lakukan. Walaupun perdebatan tersebut dia warnai dengan kedustaan, ya. Orang seperti ini yubgiduhullah, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia, nah, membela kebatilan. Wa qad akhrajat Tirmidzi, dan telah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bika itsman an la tazala mukhasiman, cukuplah engkau dikatakan sebagai pendosa, ya. Nah, Allah tazal mukhasiman, jika engkau senantiasa atau terus-menerus mendebat, ya. Terus-menerus mendebat, terus-menerus menyelisihi, yaitu menyelisihi al-haq, membantah al-haq, Nah, padahal sudah jelas al-haq, kebenaran di atasnya. Nah, sudah jelas kebenaran atasnya, ya, tetapi dia tetap membantah atau menyelisihi kebenaran tersebut. Kafa bika itsman, cukup engkau dikatakan berdosa atau pendosa. Naam, jika engkau senantiasa atau terus menerus menyelisihi atau membantah kebenaran. Nah, dalilnya, pokoknya, pokoknya yang benar, naam, Syekh Fulan, Ustadz Fulan, atau yang semisalnya. Taib. Padahal telah jelas dan gamblang, naam, kebenaran menyelisihi dia. Orang-orang seperti ini, naam, abghadur rijali ilallah, orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aladdul khasim, penentang yang paling keras, yang keras kepala dalam berdebat, dalam berselisih, keras kepala membela kebatilan. Yang semestinya seorang mukmin dia tunduk dengan kebenaran, ketika telah jelas kebenaran. Nah, qala Al-Ghazali, faedah yang kedua dikatakan oleh Al-Ghazali, inna dhamma innama huwa liman khosoma bibatilin wa bighairi ilmin. Sesungguhnya yang dicela dalam masalah berdebat, adalah bagi orang yang mendebat lawannya dengan cara yang batil, wa bighairi ilmin, dan tanpa ilmu. Mendebat lawannya dengan cara yang batil dan tanpa ilmu, ini yang dicela dalam masalah ini, dalam masalah perdebatan. Kalladhi yatawakkal fil khusumati qabla an ya'rifa al-haqq fi ayyi janibin. Kondisinya seperti orang yang dia hanya bersandar kepada perdebatan itu, sebelum dia mengetahui kebenaran di sisi mana. Nah, jadi masih mencari-cari. Nah, ya, tapi dia sok hebat dalam berdebat, padahal masih mencari-cari. Wakalladzi la yaqtasiru ala qadril hajah, bal yudhhirul kadziba li idza'i khosmih au khosimih. Contoh lain seperti orang yang dia tidak cukup dengan kadar kebutuhan saja, ya. Artinya perdebatannya tidak, naam, tidak mencukupkan pada kadar kebutuhan saja. Nah, mestinya perdebatan hanya sekedarnya untuk menjelaskan kebenaran, untuk mengetahui kebenaran. Nah, tapi dia berlebihan, tidak mencukupkan diri pada, naam, sekedarnya saja, ya. Bal yudhirul kadzib, bahkan dia menampakkan kedustaan dalam perdebatan tersebut, ya. Bahkan sampai dia berani berdusta dalam berdebat, li'idha'i khosimihi, untuk menyakiti lawannya, ya, atau untuk membantah lawannya, sampai berdusta. Ini orang yang dicela dalam perdebatan. Orang yang mendebat, nah, dan dia dicela. Itu dia mendebat dengan cara yang batil dan tanpa ilmu. Mendebat dengan berlebihan sampai dia berani berdusta dalam perdebatannya untuk mengalahkan lawannya. Nah, Allahul musta'an. Faedah yang ketiga, amma alladhi yuhajju, an haqqin lahu huwa madlumun fihi. Adapun orang yang mendebat untuk membela kebenaran yang dia terzalimi di dalamnya, dia terzalimi padahal kebenaran berada pada pihak dia. Orang yang mendebat untuk membela kebenaran yang ada padanya, yang dia terzalimi di dalamnya, biturukil hijaji syar'i, dengan cara perdebatan yang syar'i, cara perdebatan yang disyariatkan, wa usulil murafaatil masyru'ah, dan dengan dasar-dasar hukum yang disyariatkan, ya. Kalau harus menghadap ke pengadilan misalkan, ya, berdebat di hadapan hakim, ya, maka dengan adab-adab, saling menjelaskan penjelasannya. Ya. Kalau seperti ini, mendebat membela kebenaran, fala ba'sa biha, maka tidak mengapa. Wala tadkhul fi babil khusumatil madzmumah, dan tidak masuk dalam pembahasan perdebatan yang tercela. Tidak masuk dalam pembahasan perdebatan yang tercela. Nah. Adapun yang paling dibenci oleh Allah, tukang pendebat, adalah orang yang tukang mendebat dalam membela kebatilan. Nah. Adapun orang yang mendebat lawannya untuk menjelaskan kebenaran, maka tidak masuk dalam perdebatan yang tercela. Kemudian faedah yang keempat, wa mislu dzalika alladzi yujadilu li izhari dinillahi ta'ala. Contohnya, contoh perdebatan yang boleh atau orang yang mendebat, ya, dan boleh dia mendebat, ya. Contohnya adalah seperti orang yang mendebat lawannya untuk menampakkan agama Allah. Untuk menampakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan debatnya untuk menampakkan kebenaran, menampakkan agama Allah ta'ala. Wa i'la'i kalimatih, dan untuk meninggikan kalimat Allah, ya, untuk bukan untuk membela pribadinya, nama baiknya atau semisalnya, ya, tetapi untuk meninggikan kalimat Allah. Wadzuhuri ala a'da'il islami bidahdhi hujajihim, dan juga untuk menampakkan, ya, kalimat Allah subhanahu wa ta'ala di atas musuh-musuh Islam, ya. Dengan cara apa? Dengan cara membantah dalil-dalil mereka, dengan cara membantah alasan-alasan mereka. Yang seperti ini boleh, ya. Bantah lawan, ya, untuk menampakkan kebenaran agama Allah dan untuk meninggikan kalimat Allah, ya, untuk menampakkan kalimat Allah di atas musuh-musuh Islam, ya, dengan cara membantah dalil-dalil mereka, waraddi syubahihim, dan juga membantah syubhat-syubhat mereka, wa ibtali dalalihim, dan dengan cara membatilkan kesesatan-kesesatan mereka. Itu membantah dan juga membongkar kesesatan mereka. Fahadha mahmudun musabun sahibuhu. Kalau seperti ini, maka ini terpuji. Musabun sahibuhu, dan diberi pahala orangnya kalau mendebatnya seperti ini. Wahwa miman jahada bilisanihi, dan dia termasuk dari orang yang berjihad dengan lisannya. Ya. Ketika dia mendebat lawan dalam rangka ini, dengan tujuan ini, maka dia termasuk dari orang yang jahada bilisani, berjihad dengan lisannya, ya, menjelaskan kebenaran, ya, kepada manusia. Wadafa'a bibayanihi, dan termasuk orang yang membela agama Allah dengan bayannya, penjelasannya. Wa qad qala ta'ala, dan Allah telah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 33, wa la ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka orang-orang kafir datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang ganjil, baik berupa usulan, na'am, atau kecaman, atau yang semisalnya, atau celaan, melainkan kami datangkan kepada engkau, ya Muhammad, ya, bilhaq, kami mendatangkan kepada engkau, na'am, suatu kebenaran. Wa ahsana tafsira, dan penjelasan yang paling baik. Jadi, tidaklah orang-orang kafir membawa sesuatu yang ganjil, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau, ya, al-haq, suatu yang benar, ya, dan penjelasan yang paling baik. Apa yang mereka datangkan, ya, bisa dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dijawab syubhatnya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ini dalil-dalil bolehnya mendebat lawan dalam rangka menampakkan kebenaran dan dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wal ayat wal ahadits fiha fi hadzal bab aw fil babi katsirah wallahul muwaffiq. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hal ini atau dalam pembahasan ini katsirah, banyak. Wallahul muwaffiq, dan hanya Allah yang dapat memberikan taufik. Baik. Maka pendebat yang dicela di sini adalah pendebat yang dia membela kebatilan, yang keras kepala, ketika telah jelas dan gamblang kebenaran atasnya, tapi dia masih keras kepala. Baik. Adapun yang membela kebenaran dengan cara dia mendebat, ya, untuk membela kebenaran dan meninggikan kalimat Allah, ya, maka yang seperti ini terpuji, bahkan diberi pahala. Orang yang melakukan hal seperti ini, bahkan dia termasuk orang yang berjihad dengan lisannya. Taib, selesai dari penjelasan hadis. Abghadur rijali ilallah al-aladul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang penentang yang paling keras, ya, atau orang yang keras kepala dalam berdebat, ya, membela kebatilan. Maka sudah seyogianya bagi seorang mukmin untuk membersihkan dirinya dari akhlak yang tercela ini, ya, keras kepala. Keras kepala di atas kebatilan, padahal sudah gamblang kebenaran, sudah jelas kebenaran. Sudah datang fatwa ulama, yang ditunggu, sudah ada rekamannya, suaranya dan seterusnya. Tapi, orang yang aladul khosim, orang yang aladul khosim, dia sulit menerima kebenaran tersebut, kecuali yang Allah rahmati. Baik. Yang seyogianya seorang mukmin dia tunduk dengan kebenaran ketika telah jelas kebenaran. Tidak berlarut-larut, ya, karena tidak cocok dengan Ustadz Fulan atau Syekh Fulan, ya. Dia lebih memilih berseberangan, ya, walaupun dia di atas kebatilan. Ini bahaya. Al-aladul khasim. Semestinya dia tunduk dengan kebenaran ketika telah jelas dan gamblang datang kebenaran kepadanya. Ini akhlak seorang mukmin, tunduk. Adapun orang yang tidak menerima kebenaran adalah orang yang di dalam hatinya terdapat kibir, kesombongan. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-kibru, kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menyepelekan manusia, merendahkan manusia. Nah, ini orang yang sombong. La tadkhul la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebenat dzarrah. Dan kesombongan di sini adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah. Baik. Maka hal-hal seperti ini ya hendaklah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu seorang harus tunduk dengan kebenaran ketika telah jelas dan gamblang kebenaran atasnya. Nah. Baik. Bisa jadi seseorang awalnya dia berada di atas kebatilan karena belum tahu ya. Tetapi ketika dijelaskan, telah dijelaskan dengan gamblang ya, telah sampai kepadanya penjelasan ya. Nah, maka dia meninggalkan kebatilan yang tadinya dia berada di atasnya. Dia buang kebatilan tersebut, kemudian dia dengan lapang dada menerima kebenaran. Mestinya seperti itu. Nah, dan kaidah-kaidah seperti ini hendaklah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, walaupun yang membawa kebenaran kepada kita orang yang lebih muda, lebih baru ya, lebih sedikit ilmunya daripada kita. Nah, ketika itu kebenaran yang dia bawa hendaklah diterima. Demikian pula dalam na'am ya, menyikapi berbagai macam fitnah yang terjadi ya. Nah, fitnah ini, fitnah itu ya. Fitnah yang terakhir, fitnah yang dikobarkan oleh Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali ya. Nah, telah jelas dan gamblang kebenaran dijelaskan oleh Syekh Rabi' Hafizahullahu Ta'ala ya. Nah, ada rekamannya ya. Nah, bahkan persetujuannya dan seterusnya ya. Yang dulu pihak yang berseberangan yang bersama Muhammad bin Hadi meminta rekamannya katanya ya. Mana rekamannya katanya. Nah, jadi mereka masih menggambarkan bahwasannya Syekh Robi masih bersama mereka ya. Nah, sehingga ketika kita menyampaikan fatwa-fatwa dari Syekh Rabi Hafizahullahu Ta'ala ya, mereka tidak percaya sama sekali apa yang kita sampaikan ya. Sampai ada rekamannya katanya. Taib. Sampai ada suaranya ya. Allahul Musta'an. Taib. Perhatikan ya. Setelah keluar rekamannya ya, jelas suara Syekh Rabi, beliau membantah apa yang dikuar-kuarkan oleh Muhammad bin Hadi ya. Kemudian apakah mereka pengikut Muhammad bin Hadi langsung membenarkan ataupun mengikuti ya. Katanya dulu menunggu rekamannya ya. Mana rekamannya? Kalau ada rekamannya kita ikut ya. Sudah ada rekamannya? Enggak juga ikut. Enggak juga bertaubat ya. Sudah kadung terjatuh ya. Sudah kadung berlumuran dengan lumpur. Nah, sudah kadung mencela lawannya dengan celaan-celaan yang naudzubillah, ya. Nah, melampaui batas. Sudah kadung memusuhi dengan permusuhan yang keras, ya. Naudzubillah, ya. Padahal telah datang kepadanya kebenaran dengan jelas, gamblang, ya. Rekaman Syekh Rabi sudah ada, ya. Penjelasan Syekh Rabi subhanallah lebih dari cukup, ya. Nasihat bimbingan beliau. Nah. Baik. Akan tetapi al-muwaffaq man waffaqahullah, orang yang na'am waffaq adalah orang yang Allah beri taufik. Demikian pula dalam na'am fitnah-fitnah yang lain, ya. Hendaklah seseorang merujuk kepada kebenaran. Nah, tidak berlarut-larut di dalam kebatilan, ya. Na'udzubillah. Nah. Sampai muncul kalimat, ya, walaupun syekh kami berbuat demikian dan demikian, ya, kami tetap bersamanya, ya. Nah, taklid buta. Nas'alullah salama wal afiyah. Juga mungkin hal yang penting untuk diperhatikan ketika kita menjelaskan kebenaran atau membantah syubhat, ya, yang datang dari ahlul batil, ya, maka hendaklah membantah dengan ilmiah, ya. Bantah dengan bantahan yang ilmiah. Nah, yang dengannya, ya, mudah-mudahan sang lawan akan mengikuti kebenaran. Nah, jangan kita membantahnya dengan naam kalimat-kalimat yang tidak pantas, ya, kita ucapkan, ya, dengan celaan, cacian, bahkan dengan mengorek-ngorek aib-aib dia terdahulu, ya. Nah, semuanya dibongkar, ya. Nah, yang padahal itu tidak perlu, cukup membantah dengan ilmiah ucapan tersebut, ya. Nah, ini hendaknya seorang mukmin hikmah, ya, dan berbuat adil walaupun terhadap lawannya. Nah, jangan taib permusuhan kepada suatu kaum, ya, menjadikan kita tidak adil kepadanya, apalagi bantahan kita diselingi dengan tuduhan yang tidak benar. Nah, ya. Bantahannya, nah, masya Allah bagus, tetapi di situ diselingi tuduhan yang tidak benar terhadap lawan. Nah, ya. Nah, ini, nah, bahaya, ya. Maka hendaklah yang melakukan hal-hal seperti ini, yang membantah syubhat-syubhat, ya, nah, atau membantah na'am kesesatan mereka, ya, hendaklah orang-orang yang memumpuni, ya. Nah, memumpuni dalam membantah, dalam menjelaskan kebenaran. Karena jangan sampai, nah, tidak punya kemampuan, kemudian dia memaksakan diri, ya. Ya, bahkan seolah-olah menjadi wakil, nah, pihak, ya, yang berada di atas kebenaran, ya. Padahal bantahannya, nah, tidak tepat. Ya, sehingga malah akan mencoreng ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Baik, maka dalam hal fitnah ya, tidak semua orang berbicara ya, nah, dengan pendapatnya sendiri ya, melainkan seorang menukil ucapan para ulama, fatwa para ulama dalam masalah ini ya, tidak naam ya, membawakan pendapatnya sendiri dari kantongnya sendiri. Allahul musta'an. Baik, ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Hadis yang terakhir dari bab at-tarhib min masawi'il akhlaq, bab peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan dengan selesainya bab ini, ya, pertemuan yang akan datang biidznillah kita masuk pada bab yang berikutnya, bab at-targhib min fi makarimil akhlaq, bab anjuran ya, atau motivasi untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.